Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan masuk di bab baru, yaitu bab ke-10 yang beliau beri judul di sini adalah Sona'i'ul Ma'ruf, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, atau kita sederhanakan dengan membantu sesama, gitu ya. Nah, beliau mengatakan inna minal akhlaqir rafi'ah allati khattat 'alayha syari'ah sun'al ma'rufi wa badlahu. Di antara akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia yang ditekankan oleh syariat kita adalah berbuat baik dan berusaha berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, ya, sehingga hendaknya setiap muslim itu menjadikannya sebagai sebuah amanah yang harus diemban, ya, setiap harinya, ya, dia berusaha untuk berbuat baik kepada sesama, ya, dan bahwasanya hal ini merupakan bentuk sedekah, ya, yang dituntut bagi seorang muslim untuk, ya, diusahakan setiap harinya. Ya, jadi berbuat baik itu termasuk sedekah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama alaihi shadaqatun, ya, bahwasanya setiap sendi tangan kita itu diwajibkan untuk bersedekah, kulla yaumin, setiap hari, ya, yu'inur rajula fi dabatihi, bisa jadi dengan membantu seseorang untuk naik ke kendaraannya, ya, naik ke kudanya misalnya, yuhamilhu alaiha, membantunya naik, ya, au yarfau alaiha mata'ahu sadaqatun, atau membawakan barang-barangnya naik ke kendaraannya juga merupakan sedekah, wal kalimatu thayyibah, dan juga berkata-kata yang baik juga merupakan sedekah, wa kullu khatwatin yamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah yang dia langkahkan, yang dia ayunkan untuk sholat, maka dia termasuk sedekah. Wadallu tariqi sadaqah. Dan menunjukkan jalan kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka, kalau dilihat dari hadis tadi, maka, ya, bahwasannya ternyata seluruhnya adalah merupakan bentuk syukur nikmat. Ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa tangan kita, ya, berupa anggota badan kita, ya, semua perbuatan tersebut adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah dan juga termasuk di antara sedekah yang dilakukan oleh badan kita, ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kita, kita punya tulang, kita punya sendi, kita punya otot, kita punya berbagai macam anggota badan, ya, yang membuatnya atau yang membuat kita bisa, ya, menggenggam, ya, kemudian kita juga bisa berdiri, bisa duduk, bisa naik, bisa turun, ya. Maka ini diantara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah Ta'ala berikan kita berbagai macam anggota badan ini sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita mau, ya, yang sesuai dengan kemampuan kita. Maka, ya, di sini dikatakan wa haqqun 'alal mun'ami 'alaihi ay yuqabila kulla ni'matin minha bisyukri yakhussuha. Maka wajib bagi orang yang diberikan nikmat tersebut untuk ya, menyikapinya atau untuk ya apa namanya, bagaimana dia menyikapi nikmat-nikmat tersebut dengan cara mensyukurinya sesuai dengan fungsi dari ya nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya. Maka dia sedekahkan nikmat tersebut sebagaimana manfaatnya, ya. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi, ya. Contohnya adalah i'anatur rajul fi dabatihi. Ya, membantu orang untuk naik ke kendaraannya. Ya, kalau naik kuda itu kan kadang harus dibantu, naik unta juga kadang harus dibantu, ya. Dia naikkan orang tersebut. Atau dia naikkan barang-barangnya. Ya. Atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Mendoakan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Orang yang nanya jalan misalnya, radio Muslim itu di mana? Oh, di sebelum ini Merota misalnya. Itu sudah termasuk sedekah, ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang sebenarnya apa, menunjukkan bahwasannya perbuatan baik itu lebih luas daripada sekedar contoh-contoh ini. Ya, ini contoh yang bermacam-macam, ya, yang menunjukkan kepada bahwasannya semua perbuatan baik, ya, itu juga termasuk sedekah, ya. Dan diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kulli muslimin shadaqatun." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qila ara'aita illam yajib. Maka para sahabat bertanya, ya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Kalau begitu, dia menggunakan kedua tangannya untuk bekerja sehingga dia bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, kemudian dia sedekahkan dari hasil tersebut. Qala qila ara'aita illam yastati. Maka Nabi kemudian kembali ditanya, "Wahai Nabi, bagaimana kalau dia juga tidak bisa melakukan itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'inu dzal hajatil malhuf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu dia bantu orang yang punya kebutuhan semampu dia. Ya. Malhuf itu artinya orang yang sangat butuh, sedang sangat membutuhkan bantuan. Maka dia bantu, maka itu juga termasuk sedekah. Beliau ditanya lagi, "Ara'aita illam yastati." Kalau seperti itu juga enggak bisa, gimana? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'muru bil ma'ruf awil khair." Kalau enggak mampu, ya minimalnya perintahkanlah kepada yang baik, ya, atau yang ya yang ma'ruf, yang baik. Ya, perintahkan yang baik kepada orang. Ya. Kemudian beliau ditanya lagi, "Bagaimana jika dia enggak bisa melakukan itu?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqah." Kalau itu juga enggak bisa, setidaknya tahan dirimu dari berbuat jahat. Ya, dari berbuat jelek. Karena itu juga termasuk sedekah, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata sedekah itu ya bertingkat-tingkat, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, "Fafi hadzal hadits annahu aujaba shadaqata 'ala kulli muslimin." Maka dalam hadis tadi, ya, kita dapat ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah bagi setiap muslim, ya. Dan Allah jadikan sedekah itu ternyata ada 5 tingkatan, ya, yang mana tingkatannya satu menggantikan tingkatan yang lain. Kalau enggak bisa ini berarti yang itu, gitu ya. Maka yang pertama adalah sedekah dengan hartanya yang memang sudah ada di tangannya, ya. Maka dia sedekahkan, ya. Kalau dia tidak punya, maka iktasabal mal, maka dia cari uang, cari harta, ya, sehingga dia bisa mendapatkan harta, kemudian bisa dia sedekahkan, ya. Wafihi dalil wujubil kasbi. Dan ini merupakan dalil wajibnya bekerja, ya. Untuk apa? Untuk sedekah, ya kan? Jadi bekerja supaya apa? Supaya bisa sedekah. Fa illam yastati'. Kalau dia tidak mampu, maka dia membantu orang yang membutuhkan dengan kekuatannya, dengan badannya, ya. Itu juga sedekah, walaupun enggak dalam bentuk uang, ya. Bantu apapun, tidak dalam bentuk uang juga termasuk sedekah. Fa'ilam yastati, kalau belum mampu lagi, maka dengan lisannya, ya. Dia perintahkan kepada yang baik. Dia nasihati orang, ya. Dia semangati orang, dia doakan orang. Semua itu cuma dengan lisan, maka itu juga sedekah. Dan kalaupun itu tidak bisa, maka minimalnya itu dengan menahan diri dari berbuat jelek, ya. Fa innaha shadaqatun, karena itu juga termasuk sedekah, ya. Maka dalam hadis tadi, ya, kita lihat bahwasanya dua tingkatan pertama itu terkait dengan harta, ya. Baik itu harta yang sudah ada atau harta yang harus dicari dulu, tapi sama-sama sedekah harta, ya. Dan sisanya itu adalah terkait dengan badan, ya. Baik itu dengan tangan, dengan usaha kita, tenaga kita, atau dengan lisan kita, ya. Itu juga termasuk sedekah, ya. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan, ya, dari apa hadis ini, bahwa ternyata sedekah itu tidak hanya terkait dengan uang, tapi bisa sedekah tenaga, sedekah lisan, ya. Bahkan sedekah dengan tidak melakukan apa-apa, dalam artian tidak melakukan hal-hal yang jelek, tidak mendzalimi, ya, tidak memutus semangat orang, ya. Itu termasuk juga sedekah. Kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Ya. Setiap hal yang baik, setiap perbuatan baik merupakan sedekah, ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan Muslim dari hadis Hudzaifah. Ya, ini juga menjadi penguat dari apa yang kita sebutkan tadi bahwasanya sedekah itu bisa berupa seluruh perbuatan baik. Itu adalah sedekah. Maka di sini terdapat penjelasan bahwa sedekah itu pengertiannya luas, ya, bahwasanya sedekah itu tidaklah hanya terkait dengan harta saja, ya, atau dengan berinfak saja. Akan tetapi sedekah itu, ya, tempatnya sangat luas, ya, cakupannya sangat luas, ya. Sebagaimana orang yang kaya, maka dia bisa bersedekah kepada orang yang fakir dengan hartanya. Dan orang fakir juga memungkinkan untuk bersedekah kepada orang kaya, ya, dengan berbagai macam jenis sedekah, ya. Misal, ya, ka'ayyal qahu biwajhin taliq, semisal dia bertemu dengan orang kaya tersebut dengan wajah yang ceria. Ini sedekah, ya. Wa yu'amilahu bi mu'amalatin thayyibah, atau berinteraksi dengannya dengan interaksi yang baik, sopan, ya, tidak merugikan dan lain sebagainya. Itu juga sedekah. Atau membantunya dalam berbagai macam urusan itu juga sedekah. Wa yad'u lahu, atau mendoakan dia juga termasuk sedekah, ya. Maka kullu hadza min majalatil ma'ruf. Semua ini merupakan, ya, bentuk-bentuk perbuatan baik dan juga merupakan bentuk sedekah, ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan baik, ya, yang dilakukan oleh kalian kepada orang kaya atau kepada orang miskin, maka dia termasuk sedekah. Jadi orang kaya bisa sedekah, orang miskin juga bisa sedekah, tapi beda jenis sedekahnya, kan gitu, ya. Orang kaya sedekah dengan uangnya, orang miskin masih bisa sedekah dengan segala macam perbuatan baik. Jadi tidak ada istilah yang bisa sedekah itu hanya orang kaya kepada orang miskin. Orang miskin pun bisa sedekah kepada orang kaya, ya. Maka ini menjadi, ya, penyemangat bagi seorang untuk betul-betul berusaha dalam melakukan segala jenis perbuatan baik, ya, perbuatan membantu orang lain, ya. Karena kalau kita baca ayat-ayat dan hadis, ya, yang menyuruh untuk bersedekah dan mendorong untuk ya berinfak, ya maka apa namanya, maka kita akan dapati bahwasanya kita akan terpicu dengannya, ya. Dan ya orang-orang yang sedikit hartanya, apalagi yang tidak punya harta, maka boleh jadi mereka akan mengira bahwasanya mereka tidak akan bisa mendapatkan bagian ya dari sedekah tersebut. Artinya ya itu kan ayat-ayat untuk orang yang punya harta, gitu ya. Itu kan ayat-ayat untuk orang-orang kaya, orang yang punya harta, ya. Maka dia merasa bahwasanya dia tidak punya bagian dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyuruh kepada sedekah, ya, karena dia tidak punya uang untuk dia sedekahkan, ya. Dan hal ini juga dirasakan, ya, oleh para orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan sahabat, ya. Mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa, wah, ini ayat-ayat tentang sedekah, tentang menginfakkan harta, ini nggak berlaku buat kita. Kita nggak punya harta, gitu ya. Ini dirasakan oleh sebagian sahabat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Dzahaba ahlud dzuri bidarajatil ula." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu ya mereka mencapai derajat yang paling tinggi, ya. Wa na'ilmil muqim, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang langgeng, ya. Maka Nabi SAW bertanya, "Wa madzaka?" Kenapa demikian? Ya. Qalu, mereka mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka itu salat sama seperti kita juga salat. "Wa yusumuna kama nasumu." Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. "Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq." Bedanya mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Ya. "Wa yu'tiquna wa la nu'tik." Mereka bisa membebaskan budak, kami enggak bisa. Ya. Kalau salat bareng oke, okay. Kalau puasa sama-sama puasa. Tapi kalau sedekah, mereka sedekah, kami tidak. Mereka bisa membebaskan budak, kami enggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum?" Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Maukah aku ajari kepada kalian sesuatu yang kalian itu bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian?" Ya, tak ajari satu amalan yang kalian tuh bisa jadikan untuk menyusul mereka. Ya. "Wa tasbiquna bihi man ba'dakum," dan bisa bahkan menyalip ya mereka yang tidak mengamalkannya. "Wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Dan tidak akan ada orang yang lebih bisa mulia daripada kalian kecuali dia melakukan amalan yang sama. Ya. Kalau kalian melakukan amal ini, kalian akan menjadi orang yang paling utama, orang yang paling mulia. Maka mereka mengatakan, "Bala, tentu kami mau dikasih tahu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburo kulli salatin thalathan wa thalathina marrah." Kata Nabi SAW, kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Ya, itu amalan yang bisa membuat kalian menyusul mereka. Ya, jangan khawatir. Ya, walaupun kalian nggak sedekah, kalian nggak membebaskan budak, kalau kalian mengamalkan ini, mereka tidak, kalian akan lebih duluan daripada mereka. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlah. Nah, orang muhajirin kembali kepada Nabi, mereka mengadu ya, kepada Nabi. Ya, ternyata wahai Nabi, saudara-saudara kami yang punya duit ini, yang kaya ini, mereka juga mendengar ya, apa yang engkau sebutkan tadi. Sehingga mereka pun melakukan apa yang kami lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kata Nabi SAW, ya itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, kalau memang sudah jatahnya mereka juga mau, ya sudah gitu ya. Allah luas karunianya, terserah. Ya, mereka mau kerjakan berarti Allah akan berikan karunianya. Dan diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang ya, yaitu kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzuthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka memborong pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ya. Kalau kami tidak, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah menjadikan sarana sedekah bagi kalian?" Ya. "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Setiap tasbih kalian, ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Ya. "Wa kullu takbiratin shadaqah." Dan setiap takbir kalian juga sedekah. Setiap perkataan Allahu Akbar sedekah. "Wa kullu tahmidatin shadaqah." Dan setiap ucapan alhamdulillah juga sedekah. "Wa kullu tahlilatin shadaqah." Dan setiap kalimat la ilaha illallah juga sedekah. Ya. "Wa amrun bil ma'ruf shadaqah." Kalian menyuruh kepada yang baik, ya, menasihati orang, ya, itu sedekah. "Wa nahyun 'an munkarin shadaqah." Kalian juga melarang dari kemungkaran juga sedekah. "Wa fi bub'i ahadikum shadaqah." Dan ya, dalam persetubuhan kalian, hubungan suami istri kalian, itu juga ada sedekahnya. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Kata mereka, "Wahai Rasulullah, kami ya menuruti syahwat kami, kemudian itu bisa menjadi pahala?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizr?" Bukankah kalau kalian letakkan syahwat itu kepada yang haram, kalian akan dapat dosa? "Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Maka begitu pula kalau kalian letakkan syahwat itu di tempat yang benar, di tempat yang halal, maka yang kalian dapatkan adalah pahala. Ya. Jadi pilihannya cuma pahala dan dosa. Ya. Diletakkan di tempat yang salah ya dosa. Diletakkan di tempat yang benar dapat pahala. Ya. Jadi itu juga bagian dari sedekah. Ya, sedekah kepada istri. Ya, dengan hubungan suami istri. Ya. Fasadaqatu awsa'ul abwa. Maka sedekah itu apa? Pintunya itu sangat luas. Ya, pintunya sangat luas, tidak terbatas kepada sebatas memberikan harta, ya, atau tidak terbatas dari atau untuk orang-orang yang kaya, ya. Bahkan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin juga punya bagian yang besar untuk bersedekah, punya hak untuk bersedekah, ya, punya kesempatan untuk bersedekah. Wahiya mutanawwi'atun li'anna tariqal khairat katsirah. Dan justru itu sangat banyak sekali, ya. Karena pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak, sudah disediakan oleh syariat banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Maka hendaknya setiap hamba itu ya berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan setiap pintu kebaikan itu dibuka, dia berusaha bersegera untuk melaksanakannya, ya. Maka dia akan mengambil bagiannya di pintu tersebut. Ya, jadi dia dibukakan pintu birrul walidain misalnya, ya. Dibukakan pintu, kenapa? Orang tuanya masih hidup. Berarti dibukakan pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua bagi dia. Dia manfaatkan, ya. Dia masih punya kerabat, dibukakan pintu untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya. Dibukakan misalnya dia punya kecerdasan, ya, digunakan untuk ngajari orang, ya, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, maka setiap kita ini punya pintu-pintu kebaikan yang kadang berbeda satu sama lain. Ya, maka kita semangat dalam pintu yang dibukakan untuk kita tersebut. Waqad ta'ajjaba as-sahabatu min ittisa'i majalatis shadaqah. Dan para sahabat itu sampai heran, ya, para sahabat Nabi itu sampai heran, ya, betapa luasnya pintu-pintu atau kesempatan untuk bersedekah, ya. Sampai, ya, ketika seorang suami mendatangi istrinya, mereka heran, kok bisa ya? Ya, wahai Rasulullah, kami menuruti syahwat kami, mendatangi syahwat kami, tapi dapat pahala. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya, ya tadi kalau kamu letakkan kepada yang haram, jadinya dosa. Kalau kamu letakkan pada yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Ya, jadi luasnya pintu sedekah. Bahkan, ya, yang namanya ganjaran, ya, itu bisa lebih luas lagi tergantung dari niatnya. Ya, tergantung dari niat dari perbuatan kita. Ya, misalnya, ya, kalau misalnya seorang itu mendatangi istrinya, dia niatkan untuk memenuhi hak istrinya, karena istri punya hak, ya, hak nafkah biologis. Kita dia niatkan saya untuk mau memenuhi hak istri saya, maka ini sedekah. Kemudian dia juga niatkan supaya bisa menyenangkan istrinya, ya, memperlakukannya dengan baik, sebagaimana Allah perintahkan, ya, wa asyratuhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan baik. Ya, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan biologisnya, maka juga mendapatkan pahala sedekah. Wapola bawa ladin soleh, atau dia berhubungan suami istri itu untuk mendapatkan anak yang soleh tujuannya, maka ya dia mendapatkan pahala sedekah yang lebih besar lagi. Ya, wa'ifaf nafsih, dan dia juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dirinya, wa'ifaf zaujih, zaujatih, ya, dan juga menjaga kehormatan istrinya. Ini juga bernilai pahala, ya. Jadi tujuannya itu supaya menjaga kehormatan diri dengan menikah, kemudian juga supaya tidak terjerumus pada perzinahan. Ya, menjaga kehormatan diri itu juga pahala tersendiri, ya. Dan juga kalau dia niatkan untuk mencegah, ya, supaya tidak melihat melirik kepada yang haram atau berpikir yang kotor-kotor, maka juga berpahala, ya. Dan lain sebagainya berupa niat-niat yang baik, maka setiap dari niat tersebut ada pahalanya. Kalau kita niatkan dengan banyak niat, ya, maka pahalanya akan semakin banyak. Pahala sedekah yang kita lakukan itu akan semakin banyak. Oh, niatnya saya mau memenuhi kebutuhan istri, memperlakukan istri dengan baik, mau mendapatkan anak soleh, mau menjaga diri saya dari, ya, perbuatan haram, ya, supaya saya tidak terjerumus dalam yang haram, supaya saya tidak membayangkan yang lain, supaya begini begitu. Semua yang merupakan perbuatan baik maka akan menjadi pahala, ya, pahala sedekah baginya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, maka orang-orang Muhajirin, ya, mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, ma ra'aina qauman abdala min katsirin wala ahsan muwasatan min qalil." Wahai Rasulullah, ya, kami belum pernah ketemu dengan suatu kaum yang lebih royal, ya, daripada orang-orang yang orang kayanya itu lebih royal daripada mereka, lebih mudah mengeluarkan harta, dan orang-orang miskinnya pun lebih simpatik daripada min qaumin nazalna baina adhurim, daripada orang-orang yang tinggal bersama kami, yaitu orang-orang Ansor. Ya, kami belum pernah ketemu orang-orang yang kalau punya harta itu mereka gampang infakkan, tapi yang enggak punya harta pun gampang berempati. Ya. Kok enggak ada kaum yang lebih seperti itu daripada orang-orang Ansor. Ya. Laqad kafaunal mu'nah, mereka, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Wa asyrakuna fil mahna, dan mereka bahkan berbagi hasil panennya kepada kami. Hatta laqad khifna ayadhabu bil ajri kullih, sampai kami takut, kami khawatir mereka itu memborong semua pahala seluruhnya, kami nggak dapat bagian. Ya, dia kalau kalau kaya dia dermawan, kalau miskin juga dia simpatik, berusaha tetap membantu, ya. Dan kalau kita punya kebutuhan mereka membantu kita, bahkan kalau panen mereka berbagi dengan kita. Kami khawatir semua pahala diborong sama orang-orang Ansor, ya, kata orang-orang Muhajirin. Maka Nabi SAW mengatakan, la ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Tidak, jangan khawatir, kata Nabi. Ya, selama kalian doakan, ya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka dan engkau puji mereka. Ya. Jadi kalian tidak usah khawatir selama kamu, ya, kalau sudah dikasih kebaikan itu kamu doakan kebaikan untuk mereka, kamu puji mereka, maka tidak akan namanya pahala itu diborong oleh mereka. Pahala kamu juga akan dapat pahalanya. Maka wa hadza aidan babun ajib futiha liman sunia ilaihi ma'ruf. Maka ini merupakan pintu yang luar biasa yang dibukakan bagi orang-orang yang diberikan suatu perbuatan baik, yang dibaikin sama orang, yang dibantu sama orang, ini pintu yang luar biasa. Ya, pintu bagi mereka yang dibantu namun tidak bisa membalas. Ya, dia dibantu duit, masa membalas duit, ini namanya utang, ya. Ini pintu yang luar biasa bagi mereka yang dibantu namun tidak bisa memberikan balasan yang semisal. Maka inilah pintunya, ya. Ya, ini pintu yang luar biasa. Maka orang-orang Ansor, ya, mereka menyambut orang-orang Muhajirin, coba. Mereka sambut orang-orang Muhajirin, mereka bagi, ya, harta mereka, kepunyaan mereka, rumah-rumah mereka, mereka bagi kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan makanan mereka, kemudian minuman mereka, mereka bagikan kepada orang-orang Muhajirin. Ya, dan mereka berbuat baik kepada orang Muhajirin dengan kebaikan yang sangat banyak, ya. Maka orang Muhajirin sampai takut, ya, bahwa mereka ini akan memborong pahala seluruhnya, orang Muhajirin enggak kebagian, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La jangan khawatir ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim." Tidak, selama kamu tetap doakan kebaikan untuk mereka dan ya, engkau puji mereka. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka bahwasanya orang-orang fakir mereka bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang kaya dengan sekedar perkataan mereka atau dengan ya niat mereka. Ya, itu akan bisa menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan harta mereka. Nabi ingatkan ya bahwasanya ini loh, dengan kamu mendoakan mereka, dengan kamu memuji mereka, itu kamu tidak akan ketinggalan dari mereka, ya. Karena orang-orang Ansor itu kalau dia, kalau mereka itu menginfakkan harta itu sangat banyak, ya, kepada orang-orang fukara, orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin. Mereka bagi harta mereka, ya, bahkan mereka utamakan, mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatabawwa'ud dar والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Dan orang-orang yang telah menyiapkan rumah dan telah beriman lebih dulu, ya, di rumah mereka, yaitu orang-orang Ansor, ya, يحبون من هاجر إليهم. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Muhajirin. Mereka cinta kepada orang-orang Muhajirin. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Dan orang Ansor itu tidak punya keinginan untuk apa namanya memiliki apa yang diberikan kepada orang Muhajirin, tidak iri dengan apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah, bahkan mereka mengutamakan ya orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri butuh kepada sesuatu tersebut, ya, mereka butuh tapi mereka utamakan Muhajirin dulu, ya, sedangkan kondisi mereka juga butuh. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir pada dirinya maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ini luar biasa, orang Ansor Allah gambarkan dalam Al-Qur'an seperti ini loh. Ya, cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka, ya kan? Mereka bagi hartanya dan mereka utamakan daripada diri mereka sendiri. Ya, sehingga apa? Hatta khawfal muhajiruna, ya, sampai orang Muhajirin itu takut mereka itu akan mendahului dan menyalip ya orang-orang muhajirin, ya. Takut kalau orang Ansor ini akan mengungguli mereka, ya, dan akan ya memborong pahala-pahala seluruhnya, ya. Jadi takut kalau pahala itu diborong oleh orang-orang Ansor, ya. Maka padahal ya Allah Subhanahu wa taala itu wasi' ghaniyun. Allah itu maha luas rahmatnya, ya, maha luas karunianya. Allah itu maha kaya, yang mana perbendaharaan Allah itu tidak akan pernah habis. Karunia Allah tidak akan pernah habis. Tidak ada istilah kok pahala diborong sama dia, saya nggak kebagian, nggak ada. Karena apa? Karena pahala dari Allah itu nggak ada batasnya. Tidak kemudian sudah batas ini, pahalanya segini. Kalau sudah diambil semua, kamu nggak kebagian, enggak. Ya, selama ini berbuat baik, ini berbuat berlomba-lomba dalam kebaikan, ini enggak akan habis. Ya. Karunia Allah itu enggak akan habis, pahala dari Allah itu tidak akan habis, ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak akan habis, ya. Tidak seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian duga bahwasanya mereka itu memborong pahala. Mereka tidak akan menyaingi kalian, mereka tidak akan lebih unggul daripada kalian selama ya, kalian itu mendoakan kebaikan bagi mereka. Selama kalian itu memuji mereka, maka itu juga akan menggantikan ya kebaikan yang mereka lakukan kepada kalian berupa bantuan harta dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan memberikan doa dan pujian kepada mereka, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu." Barang siapa yang ya diperlakukan baik oleh orang lain, yang dibantu oleh orang lain, yang diberikan perbuatan baik oleh orang lain, maka hendaknya dia balas kebaikan tersebut. Fa illam yajid ma yujzi'uhu falyuthni 'alaihi. Kalau dia tidak bisa membalasnya, maka hendaknya dia puji orang yang berbuat baik kepadanya. Fa innahu idza athna faqad syakarahu. Karena dengan dia memujinya itu dia telah berterima kasih kepada dia. Wa in katamahu faqad kafarahu. Dan kalau dia sembunyikan, dia tidak puji, dia cuma diam saja, maka dia sungguh telah mengkufuri dia, telah tidak berterima kasih kepada dia. Ya, tidak tahu terima kasih. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbay zur. Dan siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia punyai, maka seolah-olah dia memakai dua potong baju palsu. Maksudnya orang yang sebenarnya enggak punya tapi dia seolah-olah punya gitu ya. Seorang yang sok alim misalnya. Ini orang yang pakai baju palsu, ya. Dia tidak punya ilmu tapi sok alim misalnya. Dia berhias dengan sesuatu yang tidak dia punyai. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yujzihu, maka hendaknya dia balas. Maksudnya apa? Hendaknya dia balas dengan yang semisal, ya, dengan kebaikan yang semisal. Ya, untuk apa? Dalam rangka membalas kebaikannya yang telah dia lakukan. Ya, dan Allah Ta'ala juga mengatakan hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan suatu perbuatan baik juga adalah suatu kebaikan? Artinya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Hendaknya demikian, ya. Fa idza kana ghaira mustati' 'alal mukafa'ah yuthni 'ala man kafa'ahu khairan, ya. Wa yad'u lahu hatta yara annahu qad kafa'ah. Kalau dia tidak mampu untuk membalasnya dengan yang semisal, hendaknya dia doakan, hanya dia puji, hendaknya dia puji dia, ya, orang yang telah membantu dia tersebut, ya, sehingga dia sudah merasa cukup, ya, dia sudah merasa bahwasanya dia telah, ya, membalasnya dengan balasan yang paling baik. Kemudian dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang ya diberikan perbuatan yang baik, ya, artinya dibantu orang lain atau diberikan suatu perbuatan baik, ya, dari orang lain, kemudian dia katakan kepada orang tersebut, jazakallahu khairo, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah memuji dengan pujian yang paling baik. Ya. Dengan pujian yang paling baik, hanya dengan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Ya. Maka as-sana, pujian itu mencakup ya, mendoakannya dari apa tanpa sepengetahuan dia, atau menyebutkannya di depan orangnya, sama saja ya. Kalau kita mendoakannya di luar sepengetahuan dia juga termasuk baik ya. Kalau dia kita sebutkan di depannya juga baik ya. Dan yang paling baik, ucapan yang paling baik adalah, atau pujian yang paling baik adalah perkataan jazakallahu khairo, semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Dan sebagian orang ada yang kemudian menambahkan dengan jazakallahu alfa khair, semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan ya. Dengan maksud untuk memperbanyak memperbanyak balasan gitu ya. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Jazakallahu alfa khair. Ya. Akan tapi hal ini adalah tadyiqun liwasi'in. Ini merupakan justru menyempitkan yang luas. Niatnya mau memperbanyak tapi ternyata menyempitkan yang luas. Kenapa? Karena kalimat khair ya, dalam kata jazakallahu khair itu ya kata-kata yang bersifat umum, semua jenis kebaikan. Ya, tidak ada batasan kebaikannya sedikit atau banyak. Justru khair itu mencakup semua jenis kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya. Maka yang namanya kebaikan itu tidaklah kemudian terbatas hanya dengan 1000, 2000, 3000 atau angka-angka yang lainnya. Tidak perlu ditambahi dengan alfa khair ya, atau yang lainnya. Tidak perlu ditambahkan dengan semoga Allah tambahkan 1000 kebaikan, 2000 kebaikan. Nah, nanti kalah sama yang 3000, kalah sama yang 4000 kan gitu. Jadi tidak perlu dibatasi justru. Jazakallahu khairan itu yang lebih sempurna, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga telah mengatakan faqad ablagha fi tsana. Kalau engkau mengatakan itu sudah merupakan pujian yang paling baik. Jadi enggak perlu ditambah-tambahi. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan, la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Kalau saja kalian tahu kandungan dari perkataan kalian kepada saudara kalian, yaitu perkataan jazakallahu khairan, kalau kalian tahu kandungannya, niscaya kalian akan perbanyak mengatakan itu kepada satu sama lainnya." Ya, kalau kalian tahu betul-betul ya maknanya, kemudian tahu kandungannya, kalian akan sangat sering mengucapkan itu kepada saudara kalian. Maka ya, di antara kalimat yang paling agung ya, dan pujian yang paling baik kepada orang yang telah berbuat baik ya, adalah perkataan yang tadi ya. Kenapa? Karena di dalam perkataan tersebut terdapat pengakuan bahwasanya dirinya itu belum bisa memenuhi atau belum bisa membalas kebaikan dari orang tersebut ya, dan dia tidak bisa balas ya, dan dia serahkan balasan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah sendiri yang membalas dengan balasan yang lebih sempurna ya. Maka ini justru merupakan satu hal yang luar biasa ya kandungannya. Dari kata jazakallahu khair itu ada pengakuan bahwasanya kita ini lemah, nggak bisa memberikan balasan, dan biar Allah yang membalas. Ya, kalau kata orang Jawa itu Gusti Allah yang balas. Nah, kan gitu ya. Kalau dikasih itu kan dia kalau sangat berterima kasih kan dia malah ucapannya kan Gusti Allah yang balas. Ya. Artinya dia menyerahkan justru kepada Allah yang balasannya itu lebih sempurna, lebih baik daripada balasan kita. Ya. Oleh sebab itu sebagian orang mengatakan idza qasurat yadaka bil mukafa'ah falyatul lisanuk bisyukri wa du'ai bil jazail aufa. Kata sebagian ya ulama atau ahli hikmah, mereka mengatakan kalau tanganmu terlalu pendek untuk bisa membalasnya, maka panjangkanlah lisanmu, hendaknya lisanmu itu panjang dalam bersyukur, dalam berterima kasih dan mendoakan, ya, dengan balasan yang lebih baik. Nah itu. Jadi kalau tangan kita nggak mampu, maka lisan kita yang mendoakan. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'adza billahi fa'idhuhu." Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. "Wa man sa'ala billahi fa'atuhu." Siapa yang memohon dengan nama Allah, maka berilah dia. "Wa man da'akum ya fa'ajibu." Dan siapa yang memanggil kalian, maka penuhilah panggilannya. "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan siapa yang ya diberikan perbuatan baik yang dibantu oleh orang, maka balaslah perbuatan baik tersebut. "Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu." Kalau dia tidak mampu, tidak bisa mewujudkan balasan, maka doakanlah kebaikan kepadanya sampai engkau ya merasa sudah cukup membalas kebaikannya. Ya, maka siapa yang apa namanya ya diberikan perbuatan baik, yaitu walaupun dia sedikit atau banyak, maka dia berusaha untuk membalasnya. Bagaimanapun, yang pertama tentu kita berusaha membalas dengan apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Misalnya dengan memberikan sesuatu yang serupa, kalau dikasih hadiah kita balas hadiah yang kurang lebih selevel atau ahsana minhu atau yang lebih baik, ya itu akan lebih baik. Ya, paling enggak itu yang sama kalau kita bisa balas. Ya, kalau tidak mampu, maka paling tidak itu berusaha mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita atau memuji dia. Maka itu insya Allah akan sudah mencukupi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Ya. Tidaklah bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi, orang yang tidak terima kasih kepada orang lain itu tidak bersyukur kepada Allah. Dan juga diriwayatkan dari Al-Asy'ats bin Qais bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ashkarun nasi lillahi ashkaruhum linnas." Sungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi bersyukur atau berterima kasih ya kepada manusia itu bagian dari bersyukur kepada Allah ya. Jadi apa namanya? Dengan itu dia bisa ya membalas kebaikan orang tersebut ya dengan berterima kasih kepada orang tersebut, ya. Dan para penanda belakang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya. Misalnya, ya kita berterima kasih kepada para Rasul dan para Nabi yang dengan wasilah mereka, dengan perantara mereka, ya kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan perantara mereka, jihad mereka, kita bisa kemudian menikmati indahnya syariat Islam. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anishkurli wali walidayka ilayal masir." Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Ya, sungguhnya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ya, jadi kepada orang tua kita juga berterima kasih karena adanya orang tua menjadi sebab kita lahirnya di dunia. Ya, dan juga kita bisa tumbuh besar menjadi anak yang baik, menjadi orang yang beradab itu juga karena didikan dari orang tua kita. Begitu pula berterima kasih kepada para ulama, ya, yang Allah telah jadikan mereka, ya. Mengajari agama Allah kepada kita, ya. Mereka menggantikan ya, kedudukan para nabi untuk mengajarkan kita ilmu. Ya, maka kita berterima kasih kepada mereka. Ya, kita berterima kasih kepada pemerintah kita, ya, yang dengan peran mereka, ya, negeri kita menjadi aman, ya, dan kita bisa saling hidup satu sama lain, ya, dengan aman, ya. Sehingga inilah yang perlu kita lakukan, ya, bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tidak hanya yang saat itu berbuat baik kepada kita, namun juga yang sekian lama berbuat baik kepada kita, yang tentu kadang kita tidak sadari, ya, kadangkala orang tua kita saking biasanya kita nggak terima kasih, merasa itu sudah menjadi kewajiban mereka. Padahal kalau kita pikirin lagi, ya, mereka bisa saja menelantarkan kita, mereka bisa saja tidak peduli dengan kita, mereka bisa saja kemudian apa namanya tidak mendidik kita dengan baik. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita pikirkan ternyata mereka sudah membesarkan kita dan sebagainya, mereka layak untuk kita berikan terima kasih. Begitu pula para ulama, ya, kemudian pemerintah dan lain sebagainya, yang kadang kita tidak sadari bahwasanya melalui perantara mereka kita mendapatkan banyak kebaikan, ya. Barangkali demikian yang kita baca untuk sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, masih di bab 10 di setengah bagian yang insyaallah akan kita bacakan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas penyampaian kajiannya atau materi kajiannya di kesempatan sesi pertama ini. Baik sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa Radio Muslim Yogyakarta, rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama di kesempatan sore hari ini kajian serial remaja bersama Ustadzuna Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan kitab Ahadisul Akhlak. Dah, untuk selanjutnya di sisa waktu yang ada, mungkin pada kesempatan sesi kedua ini, berhubung qadarullah waktu yang cukup singkat dan sudah melewati batas seharusnya Ustadz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Ustadz pada sore hari ini. Dari Genia Cantika, bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya di luar topik, bolehkah kita menyiapkan dana darurat secara mandiri sebagai persiapan jika suatu saat terjadi bencana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah, ya, orang yang menyiapkan dana darurat, baik itu untuk hal yang sifatnya seperti bencana ataupun yang bukan bencana, karena namanya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari, gitu ya. Dan ini tidak menafikan tawakal. Ini tidak menafikan tawakal, ya. Orang boleh punya tabungan, punya sesuatu yang memang dia buat jaga-jaga, tidak masalah. Tidak termasuk menumpuk harta, hanya yang menjadi kewajiban dia, jangan lupa, ketika dia punya dana yang melebihi kebutuhan sehari-hari, yang melebihi yang sudah sampai nisab dan sudah haul, maka jangan lupa di zakatkan. Itu saja. Kalau menimbun harta dalam artian untuk jaga-jaga, enggak masalah, ya, banyak orang kaya asalkan dibayarkan zakatnya, gitu ya. Nah, ya, maka kalau memang harta itu harus habis, ya enggak ada namanya zakat, ya, karena harta harus selalu habis kan enggak bisa, ya. Maka silakan menimbun harta, maksudnya menimbun dalam ini dalam artian menabung, ya, untuk keperluan hal yang darurat yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi di masa mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan juga penjelasannya. Demikian, semoga menjadi kejelasan dan dapat diamalkan bagi penanya yang bertanya pada kesempatan sore hari ini. Nah Ustaz, mungkin terakhir Ustaz sebelum kita tutup acara agenda kajian remaja pada sore hari ini, mohon sedikit kesimpulan maupun nasihat terakhirnya sebelum ditutup pada sore hari ini. Silakan Ustaz. Ya, para penerima yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya sedekah itu sangat luas, ya, pintu kebaikan itu sangat luas, dan setiap orang itu berbeda-beda pintunya. Pintu bagi orang kaya mungkin dengan hartanya, pintunya orang miskin, ya, dengan yang lainnya banyak, ya. Tadi disebutkan sekedar, ya, memasang wajah yang ceria kepada saudaranya itu sedekah, ya. Kemudian berbuat baik kepada keluarganya sedekah, memenuhi hak istrinya sedekah, ya. Ternyata, ya, tidak harus menjadi kaya untuk sedekah, meskipun Ya, kalau kita kemudian mencari harta, kemudian kita niatkan itu juga supaya nanti banyak sedekah, maka itu juga bagus. Ya, karena Nabi SAW mengatakan tadi, ya, kalau kita tidak mampu sedekah, kita berusaha supaya bisa sedekah. Ya, cari uang supaya bisa sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan setiap langkah kita. Ya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.